ke rumah orang lain untuk singgah ataupun berdiam maksimal selama 3 hari. Seorang yang bertamu kepada rumah orang lain untuk singgah atau berdiam selama 3 hari. Maksud daripada selama 3 hari adalah batasan maksimal bertamu 3 hari. Kalau lebih daripada itu, maka bukan dinamakan tamu lagi. Kalau lebih daripada 3 hari bukan dinamakan tamu, maka perlakuan seorang muslim pun setelah 3 hari berbeda dari sisi penyediaan makanan dan minuman, penyediaan tempat tinggal. Maksudnya berbeda adalah tidak seperti biasanya, kembali seperti biasanya. Artinya tamu yang sudah melebihi dari 3 hari tersebut dianggap seperti penghuni rumah itu, sehingga dia tidak dinamakan tamu lagi. Karena ketika kita mempunyai tamu, kita menganggap dia sebagai tamu yang harus dimuliakan. Makanan yang biasanya kita tidak memakannya dan ini lebih utama, maka kita suguhkan kepada tamu. Minuman pun seperti itu. Ini salah satu bentuk pemuliaan kepada tamu sebagaimana yang akan kita baca ceritanya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah pengertian tamu, seorang yang bertamu ke rumah kita untuk singgah atau berdiam selama 3 hari. Kalau sudah kita pahami itu, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam bab ini sekitar ada 2 ayat. Yang pertama yaitu surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaih faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Artinya, apakah engkau pernah kedatangan seorang tamu, apakah engkau pernah kedatangan atau pernah datang kepadamu cerita tamunya Nabi Ibrahim? Cerita tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang mulia-mulia. Apakah engkau pernah mendengar cerita tersebut? Idzakhalu alaih, ketika mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di dalam cerita ini, para malaikat alaihissalatu wassalam, mereka menyerupakan dirinya sebagaimana kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi, para malaikat untuk berubah diri menjadi manusia, sehingga menemui manusia dalam bentuk rupa manusia. Ketika mereka memasuki rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, faqalu salaman, maka mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, semoga keselamatan atas kalian juga. Kalian adalah orang-orang yang jauh. Kalian adalah tamu-tamu. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Maka Nabi Ibrahim melihat tamu dari orang-orang yang tidak dikenal, tamu orang-orang yang baru datang ke tempat ini, maka beliau bersegera pergi ke istri beliau atau ke keluarga beliau. Untuk apa? Untuk menyembelih anak sapi. Menyembelih sapi dengan anak sapi beda. Menyembelih sapi, ya, itu daging biasa. Tetapi ketika menyembelih anak sapi, maka daging yang sangat enak, ya, yaitu ijl, daging anak sapi. Ini sudah biasa terutama di tanah Arab. Ijl itu adalah daging anak sapi yang dicari-cari oleh orang Arab karena dagingnya sangat enak, renyah. Kemudian berbeda dengan daging sapi yang biasa dijual orang. Faja'a bi'ajlin sami, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun datang dengan anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, kemudian beliau sembelih, lalu beliau sehidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Qala ala ta'kulun, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung mempersilahkan, apakah kalian tidak memakannya? Silahkan kalian memakannya. Ini adab-adab yang nanti kita ambil, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa termasuk adab-adab yang bisa kita pelajari di dalam cerita Nabi Ibrahim adalah adab memuliakan tamu. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Ait al-Hilali di dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin ketika menjelaskan ayat ini. Hadhihi qissatul malaikatil kiram alladzina ja'u Ibrahim alaihi salatu wassalam liyubashshiruhu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Ini adalah kisahnya malaikat yang mulia-mulia yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau akan mendapatkan anak yang bernama Ishaq, dan nanti dari Ishaq akan keluar juga Ya'qub, yaitu keturunan Ishaq. Fa'alqaw salama faraddal khalila bi ahsana minha, maka tamu pun mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan salam yang lebih baik. Nah, ini termasuk adab. Misalkan tamu mengatakan assalamualaikum, dan yang benar itu adalah assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Ya, kumnya enggak panjang. Assalamualaikum. Ya kan? Tulisannya kan begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu keliru. Ya. Yang benar itu assalamualaikum. Nanti artinya beda malah masalahnya. Ya. Makanya salah satu adab yang dipakai oleh seorang yang menerima tamu adalah menjawab dengan jawaban yang lebih baik dari salam yang diucapkan. Assalamualaikum, kata tamunya. Maka menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tamunya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surah An-Nisa ayat 86. Jika kalian diucapkan salam dengan sebuah salam, maka fahayyu bi ahsana minha. Artinya, jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik darinya, aurduha, atau ya, yang semisal dengannya. Bahkan kalau seandainya tamu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sang yang ditamui tuan rumah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti cuma sama. Sedangkan perintah pertama dari Allah fahayyu bi ahsana minha, jawablah salam yang lebih baik darinya. Sedangkan kita baru dapat sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sana ada riwayat dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, untuk mengamalkan ayat ini, surah An-Nisa ayat 86, beliau tambah dan itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Ya. Ini untuk mengamalkan sedemikian rupa ayat yang di dalam Al-Qur'an. Karena kita diperintahkan untuk menjawab dengan salam yang lebih baik. Ya, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau seandainya dia mengucapkan salam secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah ini ya. Tetapi boleh saja seseorang cuma cukup sampai kepada wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Fa'alqaw salama faraddal khalilu bi ahsana minha wa lam ya'rifuhum li anna Jibril wa Mikaela wa Israfil alaihimussalam qadimu alaihi bi surati Syubbani Hisan. Dan Nabi Ibrahim pada saat itu tidak mengetahui itu adalah para malaikat. Karena tiga orang malaikat ini datang, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil, datang dalam keadaan bentuk rupa pemuda yang wajahnya masih ganteng-ganteng. Fadhannu dhuyufan. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwasanya itu adalah tamu-tamu. Fa'arada an yudayyifahum li'annahu alaihi salatu wassalam awwalu man dayyafadh dhaif. Artinya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memuliakan tamu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling pertama kali memuliakan tamu. Jadi kalau ditanya siapa manusia pertama kali memuliakan tamu, mereka beliau adalah Nabi Ibrahim. Fansalla khufyatan. Nah, lihat ya. Fansalla khufyatan wa fi sur'atin. Faja'a bi'ijlin samin min khiyari malihi qad shawwahu 'ala ar-radfi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun beliau bergegas ke belakang. Lihat, kata-kata bergegas ini merupakan adab. Jadi ketika ada tamu, bergegaslah ke belakang untuk menyediakan hidangan. Ya, bergegaslah ke belakang untuk menyediakan hidangan. Dan ini harus ada kerjasama antara suami dan istri. Ya, sang suami mungkin mendapatkan tamu. Maka pada saat itu, sang istri harus paham-paham, cepat dia bergerak tanpa harus ding banyo ding. Enggak usah perlu. Ya, tidak perlu lagi. Ya, seperti itu. Cukup ketika sudah ada salam, oh berarti ada tamu nih. Ya, seperti itu ya, Pak Ikhwan sekalian. Kemudian yang dihidangkan pun harus beda. Ini adab yang ketiga. Jadi sudah tadi menjawab salam dengan yang lebih baik. Yang kedua, bersegera menghidangkan makanan. Ini adab-adab menerima tamu ya. Yang ketiga, menghidangkan hidangan yang paling baik dari makanan yang kita miliki. Ya, dari makanan yang dimiliki. Ya, tergantung kemampuan seseorang di sini, tidak usah terlalu berlebihan, artinya tidak usah terlalu dipaksakan. Ya, yang paling baik yang dia miliki. Yaitu di sini Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menghidangkan ejel, yaitu anak sapi yang sudah dibakar. Waduh, ini nyaman banget, Pak. Ini enak sekali, ya. Anak sapi daging anak sapi yang dibakar. Kalau dalam bahasa Arab sekarang itu namanya rish. Rish itu kalau dalam bahasa kita dendeng tapi masih renyah dan dibuat dari anak daging anak sapi, pian kacar pokoknya. Fa'adnahu minhum. Maka nah, ini yang keempat ya. Adab yang keempat yaitu mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka. Kalau perlu dituangkan ya. Kalau seandainya ada apa namanya? Ada teh, maka dibukakan ya, ataupun disurungkan kalau bahasa kita. Jangan diletakkan di atas meja, kada disilah-silahkan. tamunya tidak mau mengambil dia. Ya. Tidak dipersilahkan, tidak didekatkan. Jangan dipersilahkan, didekatkan saja tidak. Setengah hati menerima tamu. Subhanallah. Ya. Faqala lahum muharridan 'ala al-aqli fi talattufi ibaratin wa irdin hasan, ala ta'kulun. Maka lalu Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada mereka sambil mengajak mereka untuk makan dengan bahasa yang baik. Kok enggak diminum sih? Kok enggak dimakan sih? Ayo dimakan, dengan bahasa yang mengajak orang untuk memakan dan meminumnya. Nah, ini sudah lima. Saya ulangi, yang pertama menjawab salam dengan salam yang baik, ya. Yang kedua bergegas menghidangkan. Yang ketiga mencari hidangan yang baik, ya, dari harta yang kita miliki. Yang keempat yaitu mendekatkan hidangan tersebut, ya, mendekatkan hidangan tersebut. Yang kelima mempersilahkan. Nah, kemudian Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan, "Wa hadhihi al-ayatu intazamat adabud dhiyafah." Ayat ini mengatur tentang adab-adab bertamu. "Fa innahu jaa'a bi ta'amin min haitsu la yash'uruna bi sur'ah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam datang dengan menghidangkan makanan atau suguhan dari tamu tidak menyadarinya, dengan cepat. Walam yamtanna alaihim awwalan, dan tidak perlu nanya mereka dulu. Ya? Enggak perlu nanya tamu. Haus kah pian? Kan usah ditakun nih. Haus kada haus? Ya, tidak usah ditanya. Atau anak nasi kuning kah pagi ini? Enggak usah, ya. Apa yang kita miliki, kalau seandainya ini kita hidangkan, ya, para ikhwah sekalian. Atau pagi-pagi, ya, sudah bertamu kan, tadi malam datang misalkan, sudah bertamu, datang pagi-pagi. Nah, ini kekeliruan sebagian para orang yang ditamui, pagi-pagi, ya, tidak cepat-cepat dihidangkan. Dengan alasan macam-macam, ah mungkin sidin lagi guring habis sholat subuh. Ya, atau alasan macam-macam, ya, atau tidak biasa sarapan setelah sholat subuh, atau lagi berzikir di kamar, ya, jangan, kita jangan menunggu, ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian perlu diperhatikan juga ketika seseorang menghidangkan tamu tersebut, maka yang paling diperhatikan adalah kita cepat menghidangkannya, jangan sampai terlambat. Apalagi pagi-pagi. Pagi-pagi jangan sampai terlambat, mungkin karena orang ingin makan pagi-pagi, ya, agar tidak terlambat tamunya makan. Kemudian Syekh mengatakan di sini, walam yantanna alaihim awwalan faqala na'tikum bi ta'amin bal ja'a bihi bi sur'atin wa khafa. Tetapi tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyebutkan dahulu, sebentar lagi kami akan datangkan makanan. Bukan begitu, tetapi langsung didatangkan makanan dengan cepat dan tidak terlambat. Wa ata bi afdala ma wujida min ma wajada min malih. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam datang dengan harta yang paling baik yang ia miliki. Nah, ini bentuk pemuliaan. Kenapa nanti tamu itu termasuk daripada tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir? Karena di sana ada semacam perjuangan untuk memuliakan tamu, yaitu makanan yang menurut kita mewah dan akhirnya kita jarang untuk memakan di tengah-tengah rumah kita, ya. Maka ketika ada tamu, kita usahakan ada. Kita usahakan ada, ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti di yang dicerita Nabi Ibrahim di sini, ijlun samin fatan mashwi, yaitu anak sapi yang gemuk, yang masih muda sekali, dan itu dibakar. faqarrabahu ilaihim lam yadahu wa qala iqtaribu bal wada'ahu baina aydihim. Nah, lihat. Ini adab juga yang sudah kita sebutkan, yaitu mendekatkan makanan tersebut. Nabi Ibrahim mendekatkan makanan tersebut. Jadi, kalau bahasa kita itu ada kue misalkan, jangan letakkan di atas meja. Tapi ya, surung ke mereka satu-satu. Supaya mereka mengambil. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'murhum amran yashuqqu 'ala sami'ihi bi sighatil jazmi. Ini termasuk daripada adab selanjutnya, yaitu pemilik rumah yang ditamui tidak memerintahkan dengan perintah. Lah kasih pian makan ini beratan. Jangan. Ya, orang makannya kayak apa gitu. Tetapi ayo dipersilakan makan. Bahasa kita seperti itu. Bahasa Arabnya ala ta'kulu? Apakah kalian tidak mau makannya? Monggo silakan. Nah, seperti itu. Itu bahasa yang dipakai ketika mengajak tamu untuk makan. Seperti kata Syekh yang dipakai sekarang, in ra'aita an tatafaddala wa tuhsin wa tatasaddaq faf'al. Kalau seandainya engkau menganggap ini baik, maka silakan dimakan, diminum, ya. Dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad waradatis sunnatu bi wujubidh dhiyafah lin nazil kama huwa zahirut tanzil. Dan telah terdapat riwayat-riwayat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya memuliakan tamu. Jadi tamu itu wajib dimuliakan. Artinya tamu yang tidak dimuliakan maka dia berdosa. Ya. Yang ditamui tuan rumahnya berdosa. Kalau dikatakan wajib berarti yang tidak memuliakan tamu maka berdosa. Cuma perhatikan, bukan sebagai sebuah kewajiban dia harus mendatangkan makanan yang mewah-mewah sesuai dengan kemampuannya. Cuma di sini yang kita tekankan atau yang ditekankan oleh syariat Islam adalah memuliakan tamunya. Ya, memuliakan tamunya. Ini para ikhwah sekalian. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita baca ayat selanjutnya, yaitu surat Hud ayat 78. Ini juga tentang ceritanya Nabi Ibrahim Nabi Lut alaihi salam. Ya, Nabi Lut alaihi salam. Saya baca ayatnya, wa jaa'a qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Surat Hud ayat 78. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 78, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas. Yaitu ini adalah ceritanya Nabi Lut alaihi salam, yang mana Nabi Lut alaihi salam kaumnya adalah kaum yang melakukan dosa besar. Dosa yang tidak sewajarnya dilakukan oleh manusia, yaitu mencintai sesama jenis. Dan saya sampai sedetik ini seheran orang-orang yang liberal, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang mereka itu senantiasa menyamakan semua agama. Ayat sejelas ini tentang Nabi Lut dan ancaman-ancamannya mereka tolak. Ya, mereka tolak. Di mana kepintaran mereka, di mana intelektualitas mereka terhadap ayat yang mudah dipahami. Akan tetapi itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulaika qaumun utu dzaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran tapi tidak diberikan kesucian hati. Pintar oke. Akan tetapi tidak diberikan kesucian hati yang akhirnya melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berani untuk melegalkan dan menyebarkan. Kalau mereka berpendapat sendiri itu masih bukan mending, masih dosa besar. Ya. Bagaimana kalau seandainya mereka menyebarkan dan mengajak orang dan bangga dan mencela orang yang tidak setuju yang berpegang kepada syariat Allah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menghancurkan kaum Nabi Lut dengan alasan apapun tidak bisa diterima. Sesuatu karena maksiat itu kan cirinya cuma meninggalkan. Jadi tidak usah diperdebatkan. Maksiat itu cuma cirinya meninggalkan. Dilarang melakukan homoseksualitas, ya, berarti tinggalkan itu sikap homo. Sikap suka sesama jenis atau sikap lesbian sesama jenis terhadap perempuan. Ya. Tetapi itulah, maka bersyukurlah mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mempunyai perasaan seperti itu. Dan saya peringatkan kepada anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita, jauhi dari atau hati-hati terhadap virus-virus liberal ini, karena mereka akan merusak generasi-generasi muda. Kasih Bapak minum. Syafakumullah Pak. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Dan datanglah kepada kaumnya, kepadanya kaumnya dengan bergegas, yaitu ketika Nabi Lut alaihi salam mendapati tamu-tamu dari malaikat yang mereka ketika menyerupakan diri menjadi manusia, otomatis dalam bentuk yang manusia yang ganteng-ganteng, karena asal wujud mereka pun bagus, asal wujud mereka pun nyaman dipandang mata, itu wujudnya para malaikat. Nah, Bapak Ibu saudara saudari, ketika mereka menyerupakan diri dari manusia menjadi tamu Nabi Lut, ya, maka di sini mereka menyerupakan diri menjadi manusia yang ganteng-ganteng. Nah, maka datanglah kaumnya dengan bergegas ingin mengajak tamu-tamu dari Nabi Lut tersebut untuk melakukan perbuatan yang nista itu. Nah, di sini sedikit melenceng dari tema kita memuliakan tamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Ya. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mampu memiliki perumpamaan. Untuk orang-orang yang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut ini di bawah penguasaan dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hidayah memang milik Allah. Meskipun suaminya seorang nabi yang mendapat petunjuk yang dijamin, maka tidak menjamin istrinya pun menjadi istri yang salehah. Jadi jangan heran kalau seandainya ada anak bapaknya ustadz, kiai, tuan guru, tapi anaknya mungkin ya menjadi anak yang tidak sesuai dengan keislaman, tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, melenceng dari syariat Allah. Istrinya mungkin tidak sesuai dengan syariat Allah, karena hidayah memang milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat berarti. Nah, yang pelajaran sangat berarti juga dalam surat Tahrim ayat 10 di sini, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Maka kedua-duanya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini berkhianat, mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini sedikit ya melenceng dari tema kita, memuliakan tamu. Kenapa istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut berkhianat? Apa maksudnya berkhianat? Dalam tafsir Abdullah Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwa fakhanatahuma ay mazanaya. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut bukan berarti mereka berzina, bukan. Mereka bukan berarti apa? Berzina. Akan tetapi, karena perlu diketahui, keturunan Nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu laisa min sifah. Tidak ada yang keturunan anak zina. Jadi kalau ada saja, karena Nabi itu kan berurutan, terutama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Otomatis kalau seandainya ada terputus karena zina, otomatis anak-anak di bawahnya nanti juga zina. Artinya tidak suci lagi gitu. Sedangkan Nabi tidak. Terus benar-benar suci keturunannya. Nah, makanya Abdullah bin Abbas langsung menepis. Maksud dari firman Allah fakhanatahuma, kedua-duanya berkhianat kepada suaminya, bukan berarti berzina. Akan tetapi, saya bacakan saja ya. Sebentar saya carikan maksud dari fakhanatahuma. Biar kita lebih jelas nanti perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, surat At-Tahrim ayat berapa itu? Ayat 10. Ya. Ya, perhatikan. Kata Abdullah bin Abbas, mazanata. Mazanata. Artinya, kedua-duanya tidak berzina. Ammam ra'ata Nuh. Ini kenapa saya cari ini? Karena ini untuk perempuan di belakang. Ya, istri-istri kita. Ya, agar mereka mengetahui hak, kewajiban mereka. Ya, coba perhatikan. Sedikit melenceng ya. Fakhanatahuma maksudnya, mazanata. Kedua-duanya tidak berzina, bukan berkhianat, ini menyeleweng punya pria idaman lain, bukan. Ammam ra'ata Nuhin fakanat tukhbiru annahu majnun. Lihat ya, perhatikan ibu-ibu ya, istri-istri, bahwasanya istrinya Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh adalah menyebutkan bahwa suami saya itu adalah orang gila. Jadi suka mencela suami, suka ngata-ngatain suami terutama di hadapan orang lain. Uma ai lakiku tu pelitnya minta ampun. Nah, hati-hati itu. Ya, maka dikisahkan sekampungan. Ya, se-RT. Ya, ini para ikhwah sekalian, tidak boleh mencela suami, apalagi mengatakan suami dengan gelar-gelar yang buruk-buruk. Dan ini termasuk hifdzus sir, menjaga rahasia. Kemudian wa amma khiyanatu imra'ati Lutin, adapun berkhianatnya istrinya Nabi Lut, kanat tadullu ala qaumiha tadullu qaumaha ala adyafihi. Artinya khianatnya istri Nabi Lut adalah istri Nabi Lut malah menunjukkan kepada kaumnya, ayo sini, itu Lut alaihi salam sekarang punya tamu yang ganteng-ganteng, ayo makan sana. Artinya silahkan kalian kerjakan homoseksual di sana. Nah, kalau kita ambil ringkasannya di sini adalah seorang istri yang tidak mau diajak untuk tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tidak mau diajak untuk bersedekah, untuk memiliki harta atas namanya. Tidak mau, bahkan cenderung menghalang-halangi suami untuk melakukan kebaikan. Ya. Tidak mau diajak, tidak menghalang-halangi suami misalkan untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Biasanya apa gampang jadi panitia bulan Ramadan di Masjid Imam Syafi'i itu? Karena dapat duitnya juga. Nah, hati-hati itu. Ya. Ini suami istri yang sejenis dengan siapa? Hati-hati menghalang-halangi dari kebaikan. Ada lagi perkataan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhu. Bahwasanya istri Nabi Lut, fakanat idza adhafa lutun ahadan akhbarat bihi ahlul madinah mimman ya'malu su'i, sama artinya. Bahwasanya istri Nabi Lut kalau mengetahui Nabi Lut alaihissalam mempunyai tamu dari penduduk kota-kota yang ganteng-ganteng, maka mereka istri Nabi Lut memberitahukan kepada penduduk kampung bahwasanya tuh, ya, Nabi Lut alaihi salam mempunyai tamu-tamu yang ganteng-ganteng, maka silahkan kalian melakukan pekerjaan yang tercela tersebut. Nah, ini adalah termasuk ciri-ciri istri yang tidak salihah, yaitu tolong menolong atau mendorong suami mengerjakan maksiat, menghalangi suami mengerjakan ketaatan. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Qala ya qaumi haula ibanati hunna athharu lakum. Sampai Nabi Lut alaihissalam mengatakan, coba perhatikan. Wahai kaumku, ini tamuku laki-laki. Di situ loh. Itu anak perempuanku. Ya. Anak perempuanku, mereka lebih suci untuk kalian. Kenapa kalian tidak berhasrat dengan mereka, tapi berhasrat terhadap laki-laki sesama jenis? Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan engkau menghinakan aku di dalam tamu-tamuku, di depan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, bukankah di antara kalian ada laki-laki yang berakal, yang bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk? Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat pelajaran yang menarik tentang memuliakan tamu. Apa itu? Yaitu menjaga kehormatan tamu. Termasuk pelajaran dari memuliakan tamu adalah menjaga kehormatan tamu. Ya, itu dia. Ya, dua ayat itu dulu yang kita baca, karena setelah ini hadis yang ke-706, 707 banyak penjelasannya dan panjang penjelasannya, tidak cukup kita akan kejar. Mudah-mudahan itu adab-adab yang sudah kita pelajari bisa kita praktekkan, bukan hanya sekedar ilmu biasa. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Amin. Bismillah. Mau bertanya Ustaz tentang istri Nabi Lut dengan istri Nabi Nuh tadi, apakah mereka itu kan bukan melakukan dosa kesyirikan, Ustaz? Apakah mereka kekal di neraka? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kadang-kadang dosa yang tidak melakukan kesyirikan tetapi mengekalkan seseorang di neraka, dan itu banyak. Di antaranya dosa kekafiran. Makanya saya sering kan bertanya, apa beda antara kekafiran dan kesyirikan? Kekafiran dilihat dari sebabnya lebih luas dibandingkan kesyirikan. Kesyirikan, dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, menyamakan Allah dengan sesuatu sebagai tandingan Allah. Itu saja sebab kesyirikan. Ya, meskipun macam-macam syirik banyak, tetapi sebab kesyirikan itu saja. Adapun orang yang menyebabkan orang kafir banyak. Di antaranya kesyirikan. Bisa dia kafir. Di antaranya dia menghina Allah, menghina Nabi, menghina syariat Allah, membenci ajaran Allah, ya, menghina Al-Quran. Ini kafir. Jadi bisa saja seseorang tersebut kekal di dalamnya, di dalam api neraka. Maka disebutkan oleh Allah kan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang kafir. Berarti mereka ini kafir. Dua istri ini kafir. Berarti kalau kafir, selama-lamanya dalam neraka. Meskipun selain kesyirikan. Ya, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah bertamu dalam tarikh Islam itu kan ada kaum Ansar dan Muhajirin. Apakah asbabul wurud tadi begitu, ataukah dalam lingkungan Masjid Nabi apa, itu Pak? Kaum Suffah? Enggak, apa Pak? Pertama, Bapak sebutkan apa tadi? Bertamunya. Apakah contoh ini berkaitan dengan contohnya kaum Muhajirin dan Ansar? Satu, kemudian kaum Suffah yang dijadikan Rasulullah sebagai tamu dan menawarkan kepada sahabatnya siapa yang berjamuan, ataukah ada juga tradisi-tradisi yang seperti kita di lingkungan kita kan, apabila bertamu itu musim Idul Adha, Idul Fitri gitu. Ini yang, kemudian isinya itu apakah kita dalam konteks seperti perjuangan Nabi berdakwah atau berjihad dalam perang itu, ataukah dalam konteks bagaimana menghidupkan agama di lingkungan kita gitu. Mudah-mudahan Ustaz bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak paham pertanyaannya. Berkaitan dengan bertamu itu, Ustaz. Iya, berkaitan dengan bertamu, kemudian Bapak sebutkan tentang kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu pertanyaan dari situ apa? Ya kan kaum itu kan dijamu apa disambut gitu, Ustaz. Disambut kan jamu. Lalu kenapa kalau seandainya dijamu dan disambut? Pertanyaannya isi tamu itu, kegiatan bertamu tadi, apakah dalam konteks berjihad itu atau dalam konteks biasa-biasa saja gitu. Termasuk di Indonesia ini kan apa bola musim Idul Adha, Idul Fitri kan kita biasanya sering menamu gitu. Makna dari tiga hari itu. Iya, mungkin begini maksudnya. Saya memaksakan untuk paham juga susah. Tapi maksudnya begini, Bapak mungkin ingin kita sekarang membicarakan memuliakan tamu, kemudian beliau kaitkan dengan kaum Muhajirin dan Ansar yang menyambut kaum Muhajirin, kaum Ansar menyambut kaum Muhajirin, itu sebagai pembentuk pemuliaan tamu. Betul ya, begitu ya Pak? Iya. Nah, iya betul, itu termasuk daripada adab dalam memuliakan tamu. Nanti kita akan bahas, makanya saya katakan hadis yang kedua, pertama dan kedua dalam bab ini akan menyebutkan akan hal itu, yaitu adab-adab bertamu secara umum atau secara lengkap. Nantinya saya akan mengucapkan bahwa salah satunya selain yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu menyambut dengan mengucapkan ahlan wa sahlan, ya, selamat datang, ya, ahlan wa sahlan. Apa arti ahlan wa sahlan? Bapak tahu ahlan wa sahlan? Ya, ahlan itu artinya selamat datang wahai keluargaku, ahlan wa sahlan, dan mudahlah kalian masuk ke dalam sini. Artinya anggap saja kali ini adalah rumah kalian sendiri, seperti rumah kalian sendiri. Nah, itu dia namanya ahlan wa sahlan. Ya, kalau seandainya dikaitkan tadi dengan kaum muhajirin dan kaum ansar, maka benar itu adalah termasuk daripada termasuk pemuliaan terhadap tamu. Ya, termasuk pemuliaan terhadap tamu. Kemudian adapun yang berkaitan dengan dikaitkan dengan Idul Adha dan Idul Fitri yang saling berkunjung satu dengan yang lainnya, maka momen apapun ya itu termasuk daripada memuliakan tamu, baik itu karena harinya adalah hari Idul Adha atau Idul Fitri, maka itu termasuk daripada kalau ada orang masuk ke dalam rumah kita dan dia bukan penghuni rumah kita, berarti itu dia bertamu. Otomatis adab-adab tadi kita juga lakukan. Tadi ada kaitan kata-kata jihad atau gimana, Pak? Ada kata-kata jihad atau gimana? Di masa Nabi itu kan ada perjuangan-perjuangan Nabi gitu kan. Jadi biasanya itu kan ada kaum-kaum yang mendukung Nabi gitu. Iya. Lalu para sahabat itu juga apa mengayomi gitu, mengajak mereka bersama-sama sehingga apa kekurangan-kekurangan tamu tadi dipenuhi oleh. Paham, Pak. Terima kasih. Termasuk dari kejadian yang terjadi pada saat kaum muhajirin dan ansar adalah bahwa Nabi Muhammad SAW akhirnya melakukan perkara namanya menjadikan saudara antara kaum muhajirin dan ansar. Dan ini termasuk dari tamu-tamu dari kaum muhajirin yang mereka berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar melakukan pengorbanan untuk memuliakan tamu mereka. Dan yang akhirnya kaum muhajirin tersebut bukan sebagai tamu lagi, menjadi saudara mereka. Dan ini sebaik-baik pemuliaan terhadap tamu. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan oleh Bapak tadi, yaitu cerita memuliakan tamu dikaitkan dengan cerita kaum muhajirin dan ansar. Nah, ada yang lain? Ustaz, kita kan disuruh memuliakan tamu dan menyuguhkan harta yang kita paling sukai dan paling cintai. Pada saat tamu ada, kita gak punya duit, bisa gak kita ngutang untuk memuliakan tamu? Tidak mengapa kita berhutang untuk memuliakan tamu, asalkan kita tahu bahwasanya kita mampu untuk membayar. Ya, kita mampu untuk membayarnya. Yang jelas dimuliakan tamu. Ya, bagaimana caranya kita bisa memuliakan tamu? Kan ada cerita bahwasanya cerita yang begitu heroik di tengah-tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu mereka tidak ada makanan kecuali makanan untuk anak kecil. Maka dimatikan seluruh lampu agar tidak terlihat bahwasanya yang dihidangkan cuma makanan untuk tamu saja. Sedangkan tuan rumah yang menghadiri hidangan tersebut sebenarnya mereka cuma mengetok-ngetok piringnya saja. Bahasa kita seperti itu. Ya, dan anaknya yang otomatis tidak makan pada malam itu, ya, ditidurkan dengan cepat agar tidak mengganggu perasaan dari tamu tersebut. Nah, ya, ini menunjukkan, makanya pada kesempatan yang akan datang, hari Jumat yang akan datang, kita akan membahas secara detail tentang adab-adab bertamu. Ya, saya sengaja untuk membaca dua ayat ini saja karena ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Salah satunya adalah berjuang keras bagaimana bisa memuliakan tamu. Ya, dengan segala macam cara yang kita miliki. Cuma jangan terlalu berlebihan. Ya, saya katakan tadi boleh berhutang untuk memuliakan tamu, tapi jangan terlalu berlebihan. Tamu bertamu ya 1 jam misalkan, dia berhutang 20 juta. Ini tidak masuk akal ini namanya. Ya. Demikian. Jadi boleh, wallahu a'lam. Ya Ustaz. Dari SMS dari 0878 1577 sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, jika waktu sholat sudah masuk tapi tamu masih ada di rumah kita, apakah kita harus ke masjid atau tetap bersama tamu? Terima kasih. Ya, jelas panggilan Allah lebih didahulukan dibandingkan manusia. Ya. Bahkan tamunya kita ajak untuk pergi sholat berjamaah. Ya. Tamunya kita ajak untuk pergi sholat berjamaah. Dan di situ kita termasuk daripada adab memuliakan tamu adalah mengajak mereka untuk kebaikan dan menghindarkan mereka dari kemungkaran. Ini adab dalam memuliakan tamu. Jadi memuliakan itu bukan sekedar hanya memberikan fasilitas yang nyaman, makanan, hidangan yang nyaman, bukan, tetapi juga mengajak kepada keimanan. Demikian. Satu lagi Ustaz. Dari SMS 08215 01 sekian sekian. Apakah semua tamu, baik muslim ataupun kafir, juga harus tetap kita muliakan? Iya. Ini termasuk fikih dalam memuliakan tamu nantinya yang kita akan jelaskan. Karena ditanya, maka saya jawab bahwa termasuk dari tamu yang perlu dimuliakan tidak memandang jenis agama. Setiap tamu yang bertamu di rumah kita, tetap kita harus muliakan. Entah dia kafir, entah dia muslim, ya, tetap dimuliakan. Demikian. Satu lagi dari BBM juga, dari Ahdipa yang ada di Bekasi. Ustaz, apakah ada kewajiban juga bagi pemilik rumah untuk memuliakan tamunya jika pemilik rumah sedang berpuasa? Apakah pemilik rumah tetap berpuasa atau ikut menjamu tamunya? Terima kasih. Iya. Maka jika dia berpuasa wajib, tentunya lanjutkan puasanya. Ya, karena wajib. Tetapi jika dia berpuasa sunnah, maka kaedah menyatakan al-mutanaffilu amirun li nafsi. Orang yang mengerjakan amalan sunnah, dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya tamunya tidak berpuasa, maka dia hidangkan makanan dan minuman. Kalau dia ingin berbuka, itu hak dia. Kalau ingin dia melanjutkan, juga hak dia. Dan tidak ada berhubungan dengan kalau dia tidak berbuka, tidak memuliakan tamu, tidak. Tidak ada hubungan seperti itu. Demikian. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.